sekarang saatnya bro pilih yang hebat. Jangan ragu-ragu bro, enggak boleh golput. Ayo kita pilih bro, jagoan kita. Jangan anggap enteng bro, baru kerempeng. Walaupun kerempeng tapi tenaga banteng. Ciri-ciri pemimpin yang suka merakyat. Sana sini, sana sini, suka blusukan. Jokowi JK, oh Jokowi JK. Go!